Qala rahimahullah, aqul, saya katakan, inna hadzal kalam yantabiqu ala sunan alwaridah fil aqaid. Ucapan beliau ini ini diterapkan pada sunnah-sunnah yang ada yang terkait dengan masalah akidah. Sebagaimana juga ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah, kata beliau, as-sunnah al-muradu biha huna al-aqidah. Yang dimaksud dengan sunnah, yang disebutkan dengan sunnah, yang dimaksud dengan sunnah yang disebutkan oleh muallif di atas, bahwasanya tidak ada qiyas dalam sunnah, yang dimaksud dengan sunnah adalah akidah. لأن هذا الكتاب في موضوع العقيدة والعقيدة هي السنة. Dikarenakan kitab ini pembahasannya tentang sunnah, tentang akidah, dan akidah itu sendiri adalah sunnah. وهذا الكتاب اسمه شرح السنة. Dan kitab ini diberi nama dengan kitab Syarhus Sunnah, penjelasan tentang sunnah. Sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, sunnah memiliki berapa makna. Ada sunnah yang dimaknakan dengan akidah, sebagaimana yang dimaksud oleh muallif di sini. Sunnah maksudnya adalah akidah. Ada pula sunnah yang dimaknakan dengan hadis, ketika disebutkan Al-Quran dan sunnah, ini Al-Quran dan hadis. Ada pula sunnah dalam istilah fiqih, yakni yang apabila dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi yang kita inginkan adalah sunnah bermakna akidah. Kata Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah, amma ghairal aqaid min al-ahkam al-far'iyyah fa hadhihi hiya qad hasala fiha al-ikhtilaf. Adapun pada selain masalah akidah dari hukum-hukum yang cabang, maka padanya terdapat ikhtilaf, perbedaan pendapat. Wabuniyat alaiha al-aqsiyah, dan kias-kias itu dibangun di atasnya. Wa hadza mudawwanun fi kutubil fiqh wa usulil fiqh. Ini akan kita dapati dalam kitab-kitab fiqh, kitab usul fiqh, bahwasanya kias itu digunakan. Tapi dalam masalah akidah tidak ada kias. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, sumiyat sunnatan li'anna sunnah hiya at-tariq. Akidah disebut sebagai sunnah, juga dinamakan sebagai sunnah dikarenakan sunnah itu bermakna at-tariq, jalan. Wal aqidah tauqifiyah, dan akidah itu sifatnya adalah tauqifiyah. Apa maknanya tauqifiyah? Yakni la majala liziyadah fiha abadan. Tidak boleh ditambah-tambahi selama-lamanya. Madaruha ala majaa anillahi wa rasulih. Sumbernya adalah apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Wa ma khalafa ma jaa anillahi wa rasulihi fa innahu batilun wa dhalal. Dan apa-apa saja yang menyelisih dari apa-apa yang telah datang dari Allah dan Rasulnya, maka hal tersebut adalah kebatilan dan kesesatan. Fahadha makna qaulil ulama anna al-aqidah tauqifiyah. Maka ini makna penjelasan dari para ulama, ucapan para ulama bahwasanya akidah itu sifatnya tauqifiyah. Tidak boleh membuat-buat sendiri, tidak boleh menambah-nambah dari yang sudah ada atau mengurang-urangi. Tidak boleh mengarang-arang sendiri. Harus sesuai dengan apa yang datang dari Allah dalam Al-Quran ataupun dari Nabinya dalam hadis-hadisnya. La yadkhulu hal qiyas, tidak masuk qiyas padanya. Lianna al-qiyas innama huwa fi masail al-fiqh. Dikarenakan qiyas itu hanya ada pada masalah-masalah fiqih. Hiya allati yadkhuluha al-qiyas. Kalau dalam masalah fiqih maka terdapat yang disebut sebagai qiyas. Wa hiya ahkamul halal wal haram. Yani yang terkait dengan pembahasan hukum-hukum halal dan haram. Maka padanya ada qiyas. Terutama pada masalah-masalah yang tidak didapati dalil-dalil yang jelas, yang tegas, yang sahih dalam masalah tersebut. Seperti pada masalah-masalah fikih kontemporer. Maka sebagian para ulama menggunakan metode qiyas. Masalah ini dikiaskan pada masalah lain yang sudah ada, yang sudah ada hukumnya. Baik. Walaupun juga sebagian lagi ada mengatakan sama sekali tidak ada qiyas. Apakah dalam akidah atau dalam yang selain masalah yang lain, sebagaimana ini pendapatnya Al-Imam Ahmad rahimahullah. Baik. Sehingga apa saja itu mesti ada dalilnya. Mesti ada dalilnya. Baik. Dan memang ini juga sifatnya relatif. Sebagian ulama yang mengetahui dalilnya, maka ia akan menggunakan dalil tadi, menggunakan hadis. Sebagian yang lain belum mendapati dalilnya, belum mendapati hadisnya, maka akan menggunakan metode kias tadi, dikiaskan. Ammal masail al-aqidah falaysa fiha qiyas. Adapun dalam masalah akidah maka tidak ada qiyas padanya. Wa innama hiya taslimun wa inqiyadun lima ja'anillahi wa rasulihi min ghairi tadakhul. Yang ada padanya hanyalah taslim, menerima. Wa inqiyad, tunduk terhadap apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya dengan tanpa masuk berdalam-dalam membahasnya. Cukup menerima, cukup tunduk. Ini dalilnya, ini nasnya, maka sudah cukup diterima, tunduk padanya, tidak dibahas, tidak ditanya-tanya kalau begini gimana, kenapa begini, bagaimana, dan seterusnya. Qauluhu, kata Syekh Fauzan, ucapan penulis wala tattabi' fiha lahwa, dan janganlah mengikuti hawa nafsu dalam masalah sunnah akidah tadi. Ya'ni la yuqalu fil aqidah ma wafaqa al hawa yu'khadh wa ma khalafa al hawa yurad. Yani tidak dikatakan kalau dalam masalah aqidah apa-apa yang mencocoki hawa nafsu maka diambil, apa yang tidak, apa yang menyelisihinya maka ditolak. Kama hiya tariqatu ahli dhalal, sebagaimana ini merupakan jalannya, caranya orang-orang yang sesat. Walidzalika summu ahlal ahwa, oleh karena itu mereka disebut sebagai ahlul ahwa, ahlul bid'ah, ahlul ahwa wal bid'ah. Karena mereka tidak mengikuti dalil, tidak mengikuti apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, akan tapi mereka mengikuti apa yang datang dari hawa. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Dan apabila mereka tidak mau menerima, menjawab dakwahmu wahai Nabi, maka ketahuilah bahwasanya mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka. Artinya kalau menolak apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka tidak ada lain kecuali dia adalah seorang yang mengikuti hawa nafsunya. Dan tidak ada yang lebih sesat dibandingkan orang yang mengikuti hawa nafsunya dan ia meninggalkan petunjuk dari Allah. Faman lam yusallim lil aqidah ats-tsabitah fil kitabi was-sunnah fa huwa innama yattabi'u hawah. Maka barang siapa tidak mau menerima terhadap aqidah yang telah jelas, telah benar, telah diyakini datang dari Alkitab dan Sunnah, maka ia adalah seorang yang mengikuti hawa nafsu. Walidzalika yusamma ahlul bid'ah fil aqidah ahlul ahwa li'annahum ittaba'u ahwa'ahum kama fil ayah wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Oleh karena itu ahlul bid'ah dalam masalah aqidah disebut sebagai ahlul ahwa, dikarenakan mereka mengikuti ahwa-hawa mereka sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi. Dan tidak ada yang lebih sesat dibandingkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dan tidak mau mengikuti petunjuk dari Allah. Berikutnya ucapan penulis, bal huwa tasdiqu bi asari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila kaifin wala syarhin wala yuqalu lima wala kaif. Bahkan yang ada hanyalah membenarkan terhadap asar-asar dari Rasulullah SAW, hadis-hadis beliau, dengan tanpa membagaimanakannya, menjelaskannya, tanpa mengatakan kenapa, bagaimana. Ay, maksudnya at-taslimu li'aqwali Rasulullah SAW fi asma'illahi wa sifatihi wa umuril aqidah. Yani menerima ucapan-ucapan Rasulullah SAW dalam masalah nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Demikian juga dalam perkara-perkara akidah. Dalam masalah-masalah ini, yakni dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah, dalam perkara-perkara akidah adalah menerima, tempatnya menerima, mengikuti, tunduk. Bila syarhin, tanpa penjelasan, yakni bila syarhin yukhalifu ma'naha sahih, maksudnya dengan tanpa dijelaskan lagi yang kemudian malah menyelisihi dari makna yang sudah benar, yang disebut sebagai ta'wil, tidak boleh ditakwil lagi. Maksudnya, dilanjutkan dulu. Wa huwa syarh alladhi yukhalifu madlulan nusus. Ya, ini penjelasan yang menyelisihi apa yang diinginkan dari nas tadi. Seperti dalam masalah sifat. Allah mengatakan, bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Di sini Allah menjelaskan, menetapkan bagi dirinya sifat al-yad, tangan. Tangan tidak perlu lagi dijelaskan, karena yang dimaksud di sini dengan tangan di sini adalah taib, sebagaimana telah dipahami dari makna tangan. Tidak perlu lagi dijelaskan atau yang disebut dengan takwil tadi. Jadi dipalingkan maknanya, penjelasannya justru memalingkan dari makna asalnya. Tangan kemudian dimaknakan, dimaksud dengan tangan di sini adalah al-quwwah, kekuatan. Yang dimaksud dengan tangan adalah kekuatan. Maka ini terlarang. Ini namanya menjelaskan tapi dengan memalingkan makna dari makna asalnya. وهذا انتشر في الجهميه والمعتزله والاشاعره. Dan ini tersebar di antara kelompok-kelompok sekte-sekte sesat seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Kaza'mihim anna al-murad bil yad al-qudrah. Sebagaimana yang mereka inginkan dengan tangan adalah al-qudrah, kekuasaan. Wal murad bil wajh az-zat. Yang mereka inginkan dengan wajah, sifat wajah bagi Allah, kata mereka itu maksudnya zatnya Allah. Wal murad bil istiwa al-istila. Yang dimaksud dengan istiwa adalah istila, menguasai. Padahal masing-masingnya ini sudah memiliki makna yang jelas. Tangan, jelas maknanya tangan. Wajah, jelas maknanya wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah sebutkan Allah memiliki sifat wajah, memiliki wajah. Demikian juga Allah sebutkan bahwasanya Allah itu beristiwa. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah beristiwa, yakni 'ala wartafa'a. Allah berada tinggi di atas. Tidak dipalingkan lagi maknanya menjadi istila, menguasai. Ini menyelisih dari makna yang benar. Hadza syarhun batil. Ini adalah penjelasan tapi batil. Justru menyesatkan, bukannya menjadi tambah jelas, justru menyesatkan. Yang sudah benar harusnya nas tadi dipahami sebagaimana apa adanya, sebagaimana dijelaskan oleh salaf tentang nas-nas asma wa sifat. Amir ruha kama ja'at. Biarkan dia lewat sebagaimana dia datang. Enggak usah diotak-atik. Yang namanya tangan ya tangan. Wajah ya wajah. Demikian sifat-sifat yang lain. Tidak perlu diotak-atik, dijelaskan lagi, malah jadinya takwil, memalingkan makna dari makna yang sahih. Ini adalah penjelasan yang batil. Dan apa yang mereka inginkan dari takwil ini? Mengapa mereka melakukan takwil? Ya tadi, karena mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsunya inginnya Allah itu tidak memiliki sifat. Ini akidahnya mereka. Allah itu tidak disifati. Karena menurut hawa mereka, kalau Allah itu disifati, Allah memiliki sifat sama seperti makhluk. Maka ini adalah batil. Dikarenakan Allah ditetapkan memiliki sifat sebagaimana Allah yang telah menetapkan bagi dirinya sendiri sifat-sifat. Demikian juga melalui lisan Rasulnya telah ditetapkan sifat-sifat bagi Allah. Akan tetapi sifat-sifat yang tidak sama dengan makhluk. yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ditetapkan dengan tanpa menyamakan. Laisa hadza huwa makna hadhihi an-nusus. Bukan ini makna dari nas-nas tadi. Sifat wajah, sifat tangan, sifat isti'la, bukan itu maknanya yang diinginkan. Justru kemudian dijelaskan tadi atau ditakwil malah tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Faqauluhu bila syarh yakni bila syarhin batil, maka ucapan penulis dengan tanpa penjelasan, maksudnya dengan tanpa penjelasan yang batil. Amma syarhuha bima'na bayani ma'naha sahih fahuwa haq. Adapun penjelasannya, penjelasan sifat dengan makna menjelaskan maknanya yang benar, maka ini hak. Fahadha hak. Seperti tadi, istawa, istiwa, ini juga dijelaskan oleh para ulama maknanya. Dijelaskan sebagaimana tadi kita sebutkan, istiwa maknanya ala wartafa'a. Allah itu tinggi di atas. Allah beristiwa di atas arsy, Allah tinggi di atas arsy-Nya. Terkadang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan bersemayam, istiwa dengan bersemayam. Wallahu alam, dilihat lagi di kamus bahasa Indonesia apa itu makna bersemayam. Dikhawatirkan ada pada maknanya bersemayam itu menempati ruang Allah, sehingga Allah itu menempati ruang. Bersemayam, dikatakan bersemayam, padahal la yuhitu bihi syai'an, Allah itu tidak ada yang bisa meliputinya, sehingga harus dilihat lagi. Tapi kita cukup dengan mengatakan istiwa sebagai serapan dari bahasa Arabnya, atau dengan maknanya tadi ala wartafa'a, Allah itu tinggi di atas arsy-Nya. Baik, sampai sini pembahasan kita. Sehingga tidak boleh ada dalam masalah akidah, khusus dalam masalah sifat, tidak ada yang namanya syarh, yakni syarhun batil, penjelasan dengan batil atau ta'wil, atau tadi yang disebutkan mu'allif, kaif, bagaimana, yakni mempertanyakan bagaimana hakikatnya. Allah memiliki tangan, bagaimana tangannya Allah? Allah memiliki wajah, bagaimana wajahnya Allah? Ini pertanyaan yang bid'ah. Sebagaimana dijelaskan, disebutkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah, bahkan beliau marah ketika ada yang mempertanyakan demikian, dan beliau menjawab, al-istiwa'u ma'lum wal-kaifu majhul. Istiwa itu jelas, diketahui maknanya dalam di sisi orang-orang Arab, makna istiwa itu dipahami. Adapun seperti apanya itu majhul, tidak diketahui. Karena apa tidak diketahui? Karena Allah hanya memberitahu Allah itu beristiwa, tidak memberitahu bagaimana istiwanya. Maka cukup sampai kita pada makna istiwa tadi, tidak berdalam-dalam membahas, memperdebatkan, mendiskusikan tentang bagaimana Allah itu beristiwa. Ini hal yang tidak perlu, bahkan haram hukumnya, bid'ah, karena akan terjatuh ke dalam perkara-perkara dan berucap tentang Allah, al-qaul 'ala Allah bi ghairi ilm, berkata, berucap tentang Allah dengan tanpa ilmu. Wal imanu bihi wajib, Adapun mengimaninya wajib, kata Al-Imam Malik. Wassu'alu anhu bid'ah, dan mempertanyakannya itu bid'ah, tentang istiwa tadi. Baik. Ini pembahasan kita hari ini. Ada punya setelahnya insyaallah taala kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu alam bissawab. Naktafi ila huna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.